Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, duhai yang maha mendengar. Ya Bashir, wahai Allah yang maha menatap. Ya Qarib, duhai Allah yang maha dekat. Irhamna ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Taqabbal minna ya Karim. Ya Allah, jadikan pertemuan ini Engkau singkapkan semua tabir yang menghalangi kami mengenal-Mu. Golongkan jamaah ini menjadi hamba-hamba yang hakul yakin pada-Mu, yang selalu merasa ditatap oleh-Mu, selalu merasa ditemani oleh-Mu, selalu merasa dalam kekuasaan-Mu. Ya Allah, jangan biarkan hati kami terhijab, terhalang dari-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ini pertemuan terakhir sebelum kita Ramadan. Semua perintah Allah pasti baik. Baik untuk iman, baik untuk akal, baik untuk lahir kita, baik untuk urusan dunia, baik untuk urusan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, dialah yang paling menginginkan kita bahagia. Dialah yang paling menginginkan kita selamat. Dialah yang paling menginginkan kita mulia dunia akhirat. Dan Allah lah yang paling menyukai kalau kita kembali ke surganya. Dan Allah ciptakan perintah-perintahnya itu, kewajiban-kewajiban itu adalah untuk kita supaya bisa pulang selamat. Allah tidak merasa untung dengan ketaatan kita, tidak akan rugi dengan ketidakpatuhan kita. Jadi mutlak semua perintah Allah itu dirancang oleh Yang Maha Merancang untuk kebaikan kita sepenuhnya. Seharusnya kalau kita mendengar perintah Allah itu, kita seperti melihat hidangan yang sangat lezat, hadiah yang sangat menguntungkan, pemberian gratis yang sangat menakjubkan. Sehingga sudah tidak ada lagi dalam pikiran kita keraguan, ini pasti baik. Dan kalau kita melihat larangan Allah, seyogianya kita melihat seperti binatang buas yang mau menerkam, seperti ular berbisa yang siap mematuk. Jadi kita seperti jurang menganga yang di bawahnya banyak ranjau. Jadi kalau sudah dengar larangan Allah pasti bahaya. Seperti yang asam urat melihat emping, sudah saja itu. Walaupun gratis, bagi yang tahu persis bagaimana sakitnya asam urat melihat emping, duren montong, sebagaimana orang yang sedang diabetes melihat teh manis itu langsung sudah cemas. Atau yang kolesterol disuguhi soto jeroan yang sangat kental santannya, itu sudah geleng-geleng kepala karena dia sangat siap untuk merasakan pusing, di sini susah belok, begitulah. Tapi tidak semua orang masuk ke makom ini, belum. Termasuk bulan Ramadan, bulan yang Allah spesialkan. Harusnya orang melihat Ramadan itu seperti great sale. Benar? Itu bahasa Inggrisnya? Kan? Saya pernah melihat ada diskon tengah malam, Masya Allah. Itu antrinya, panjangnya. Hanya untuk diskon duniawi. Diskon makanan yang tidak lama jadi kotoran, diskon pakaian yang tidak lama jadi usang, dan kalaupun diskon barang-barang belum tentu kepake semua. Di BSD ada sale 24 jam buku. Waduh, sampai gempor hadirin nungguin yang belanja. Bayarnya aja antrinya 1,5 jam. Hanya untuk diskon buku, dan sesudah itu tidak dibaca bukunya. Itu hanya untuk selisih keuntungan dunia, bisa begitu. Gimana mendengar Ramadan yang super diskon, yang kalau dengan Ramadan ini kita lalui dengan baik, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kalau kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keimanan dan benar-benar hanya mengharapkan keridhaan Allah, pahala dari Allah, habis itu dosa itu. Kita kan menderita nih, galau nih karena banyak dosa. Jadi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, rival kita setan yang tukang nipu diikat. Aduh, jadi sekarang kita jadi tahu nih asli kita bulan Ramadan tuh. Ternyata tidak ditipu setan saja sudah lancar. Kita kan suka menyalahkan setan, saya kan ketipu setan. Kata setan, saya enggak nipu juga, kamu udah sukses. Satu, kalau saya sedikit bertafakur, apa sih yang paling top selama Ramadan ini? Mujahadah apa? Kalau kita simak ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat. Jadi saum ini shortcut menjadi ahli takwa. Siapakah orang yang takwa? Orang yang takwa itu adalah orang yang yakin kepada Allah, yang berbuah patuh kepada perintah Allah dan pasrah. Jadi harus ada pasangannya ya. Tidak hanya patuh tapi juga pasrah. Karena kesempurnaan ikhtiar itu hanya milik orang yang paling tawakal ke Allah. Jadi ada yang suka komplain, kalau kita pasrah kapan ikhtiarnya? Justru orang yang pasrah yang paling sempurna, efektif dan efisien ikhtiarnya. Karena orang yang pasrah itu adalah orang yang memasrahkan dirinya kepada bimbingan Allah yang maha menepati janji, yang maha tahu segala sesuatu. Seperti orang masuk hutan, ada yang jalan sendiri tanpa nanya, ada yang memasrahkan dirinya kepada pemilik hutan yang menjamin siapa yang lapor ke saya, kemudian memasrahkan dirinya untuk dibimbing. Akan kami bimbing melewati hutan belantara ini sampai ke tujuan dengan cara yang paling aman, paling nyaman. Coba mana yang paling sempurna ikhtiarnya? Yang sibuk muter-muter di hutan dengan membawa galon dua di lehernya, karung beras untuk cadangan makanan, atau yang dituntun? Jawab hadirin, kan udah jelas jawabannya kan? Nah, ahli takwa itu seperti itu. Jadi dia akan menjadi orang yang sempurna ikhtiarnya, buah dari kepatuhan dan kepasrahan. Nah, harusnya goal dari Ramadan ini ke sana. Apa yang paling penting? Satu, saum itu adalah amalan yang benar-benar latihan antara hamba dan Allah yang tahu. Sholat tidak sensitif saum. Saum itu hanya masuk permen dikit saja sudah batal. Minum saja sudah batal. Dan tidak diketahui siapapun. Kalau kita mau batal, kita tetap ngaku saum bisa. Untuk duniawi. Benar? Tinggal ke belakang sedikit, belum saja permen. Tidak ada yang tahu. Jadi memang saum itu riyadhah waqafa billahi syahida. Latihan untuk cukuplah Allah yang tahu. Ini adalah mujahadah yang sangat penting dalam hidup ini. Karena kita selalu tergiur untuk diketahui orang, dilihat orang, dipuji, diakui, dihargai, dikagumi, dibalas budi'i oleh orang. Ini yang merusak sekali keikhlasan kita. Dalam saum ini benar-benar antara kita dan Allah. Hadirin, hati-hati ini ya, bab dipuji. Kalau tidak salah pertemuan yang lalu ya, yang kita bahas judul mabok pujian itu. Kalau orang sudah senang dilihat orang, dinilai, dipuji, itu cenderung dia akan beragam penyakit hati itu datang dari kegemaran dinilai oleh orang. Kemunafikan itu datangnya dari kegemaran dinilai orang. Ilustrasi sederhana waktu kemarin, kita kentut. Enggak usah diperdengarkan, pokoknya seperti tadi. Lalu tercium oleh kita karbit, belerang. Kita sampai mengernyitkan, bau. Tapi orang-orang di sekitar kita sedang flu. Enggak. Datang lagi yang memang saraf hidungnya kurang baik. Ini melati. Kalau masih satu dua yang ngomong, kita masih percaya kepada bau belerang kita. Gimana kalau tiap yang datang mengatakan tidak bau? Atau tiap ketemu orang mengatakan harum? Bisa hilang itu keyakinan kita kepada bau yang ada. Lebih meyakini apa yang dikatakan orang. Bahayanya orang dipuji adalah kehilangan kemampuan untuk jujur melihat diri sendiri. Akang tuh orangnya hebat, soleh, hatinya baik, mulia akhlaknya. Tiap orang ketemu gitu, datang cium tangan, dihormat. Tuh, dua, tiga, ketemu begitu, 100, 1000. Apa berani dia melihat saya orang yang matanya tidak terjaga, pikirannya sering kotor, mulut belum terpelihara, sholat jarang khusyuk, ngaji belum paham. Beranikah dia melihat dirinya? Sebagian besar tidak bisa. Sudah tenggelam saja merasa, oh iya saya mulia, saya layak dikagumi, dihormati. Berat. Apalagi yang punya pangkat, jabatan, tentara, polisi atau apalah. Siap bro. Dihormat itu. Defile ribuan orang, tentara. Semuanya menghormat. Bisa hilang tuh kejujuran dirinya. Merasa terhormat, merasa hebat. Sholat enggak, bisa jadi dia jina di kantor nyolong. Habis itu perasaan itu tidak ada. Saking bagaimana orang menghormat dirinya. Makanya bahaya sekali. Bagi yang tidak siap dihormat, dikagumi. Yang paling bahaya adalah hilangnya kemampuan untuk bisa melihat siapa dirinya. Halo, kalau orang sudah tidak bisa lihat kekurangan dirinya, maka tidak akan bisa tobat. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalim. Ah, orang yang tidak tobat itu manusia zalim. Orang yang tertipu oleh penilaian orang, dia akan ujub. Ujub ini salah satu penyakit yang paling membinasakan. Orang ujub, dia merasa aneh dengan dirinya. Merasa takjub. Orang ujub akan satu langkah lagi menjadi takabur. Takabur itu tidak lagi mau mendengar kebenaran dari orang lain. Karena saya sudah dihormat banyak orang. Akibatnya kalau ada yang mengoreksi, yang mengatakan, Kang, itu sebetulnya bau belerang. Pakai dong hidungnya. Begitu. Ketika ada orang yang mengatakan kebenaran tentang dirinya, dia tidak terima. Karena dia sudah termakan oleh pujian orang. Jelas, hati-hati nih. Yang punya suami, ibu-ibu, tuh nyebut emak aja tersinggung. Tante atau sok lah silakan. Lebih keren kalau tante. Mami, hadirin, apalagi yang suaminya punya jabatan. Suaminya jadi komandan. Itu bisa rusak tuh. Yang rusak tidak hanya istrinya, anak-anaknya juga bisa rusak. Padahal itu istrinya daftar tidak. Jadi kalau daftar juga belum tentu diterima. Latihan tidak. Berjuang tidak. Kebahagiaan dihormat. Bisa hilang tuh. Identitas diri, kejujuran diri. Benar? Yang lebih parah anaknya. Di sekolah nilainya jeblok. Ngaji nggak bisa. Kerja apa-apa nggak bisa. Hanya jadi anak komandan. Anak atasan, anak pejabat bisa error itu. Karena pembantu melayani, ajudan melayani, supir melayani. Dan itu enak menurut nafsu. Rusak itu anak kalau enggak benar-benar dididik. Untung ya jadi rakyat biasa. Belum tentu. Karena ada yang jadi rakyat juga ujub. Kerjanya menghina terus. Lihat mobil bagus, pasti kredit. Padahal terserah orang. Namanya dengki. Karena sombong kan tidak harus orang kaya terus. Orang bokeh juga kalau batarul haq wa gomtun nas, mendustakan kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini posisi saya ini, posisi yang sangat-sangat bahaya. Ada yang pidato, tapi pidatonya motivasi. Kita harus semangat, kita harus semangat. Itu lumayan. Tapi kalau mubalik, udah cerita agama nih. Cerita kesolehan. Cerita sorga dan neraka. Cerita ketawaduan. Ini sudah bisa ngedagangin dalam tanda kutip ya, ayat-ayat Allah. Makanya sering ditanyakan, akhwat, mana yang bahaya? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan soleha? Akhwat, mana yang bahaya? Ya inilah akhwat begitu hari ini. Kalau ditanya diam berarti apa? Kalau ada yang ngelamar diam, iya. Saya tidak melamar, akhwat. Mana yang lebih membahayakan? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Apa? Kalau ingin kelihatan cantik, wanita itu normal. Justru lelaki yang ingin kelihatan cantik tidak normal. Tinggal cantik di hadapan siapa? Ingin kelihatan cantik di hadapan yang halal suaminya malah jadi amal soleh. Ingin kelihatan cantik di depan suami orang bisa amal salah. Tapi ingin kelihatan soleha ini beda lagi. Ini berarti kemunafikan. harusnya bukan ingin kelihatan soleha, ingin jadi soleha. Beberapa ikhwan ada tuh yang ikhwan soleha. Siapa? Apa cirinya? Yang sholatnya rajin di rumah, ya. Namanya ikhwan soleha. Lelaki mah di masjid atuh. Kalau di rumah jamaah sama istri, pakai aja mau kena sama-sama. Jangan masjid. Dan jangan dipakai mau kenanya ke masjid. Sia-sia. Jadi ini sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa dipuji, dihormati, dikagumi, dihargai itu sangat rentan untuk merusak hati kita. Apalagi wilayahnya kalau sudah pakai wilayah agama, ya harus jauh lebih hati-hati. Akang hebat, akang soleh. Bahaya mana disebut hebat, disebut soleh? Soleh. Karena kalau sudah soleh itu sudah pasti ibadah. Tapi seorang yang jago lari, jago bela diri disebut hebat, dan memang mungkin dia hebat. Tapi kalau sudah soleh, itu hanya Allah yang bisa menilai. Makanya Rasulullah menganjurkan SAW menaburkan pasir kepada orang yang suka memuji-muji, yang bisa merusak iman kita. Ya, ini kiasan tentang bahayanya pujian. Maka di bulan Ramadan, mari kita memperbanyak amal rahasia. Kalau ada orang lihat, ya nggak apa-apa. Tapi perbanyak amal yang tidak dilihat orang. Kalau hampir semua aktivitas kita hanya untuk dilihat orang, hati-hati tuh. Ada kecenderungan kita riya di sana. Dilihat orang tidak apa-apa, tidak ada orang kita mantapkan. Pas ngeluarin 10 ribuan yang ketarik 100 ribuan, keburu dilihat teman, aduh, dimasukin ke saku lagi asa kurang wibawa, masukin ke kotak infak. Wih, 100 ribu ya, sambil tertekan. Tidak ada orang, ya Allah, sejujurnya engkau tahu tadi lebih ada riaknya. Keluarin yang 300 ribu. Segini-gini yang terakhir, ya Allah. Terimalah. Oh, sih. Coba itu. Ada orang sholat, beda rasanya. Ruku dilama-lamain. Apalagi kalau yang di belakang itu calon mertua, atau atasan, atau yang berpengaruh lah bagi kita. Bisa lebih khusyuk ingat ke dia, bukan ke Allah. Sujud bisa lebih lama tuh. Kita jujur aja. Kenapa nih dilama-lamain? Cukup-cukup tidak ada cukup-cukup. Sami Allah. Angguk sedikit supaya kelihatan khusyuk. Ini kan acting hadirin. Dan Allah tahu. Tidak ada siapa-siapa, tebus itu bangun malam. Yang gak dilihat siapa-siapa. Pol berdua dengan Allah. Ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak nih ngajinya. Kalau gak ada orang ngaji tidak. Kalau hanya ada orang ngajinya, khawatir. Tidak ada siapa-siapa. Yang paling bagus, yang paling merdu. Coba. Begitu hadirin mujahadahnya. Kalau kita hanya beramal dengan ada orang, dilihat orang, hati-hati. Boleh jadi Tuhan kita adalah penilaian. Ayo. Kalau bisa, kalau nge-broadcast sesuatu, tidak usahlah bawahnya pakai nama kita ya. Boleh pakai nama, boleh. Tapi kalau yang pas bagus, tulis Jim bawahnya. Supaya orang lain tahu ini tulisan kita. Ah, gak penting lah orang tahu itu tulisan kita, benar? Yang penting orang bisa dapat ilmu dan orang bisa berubah. Tidak penting ini saya belajar dari guru saya. Guru saya tuh AA, jangan pernah perkenalkan saya ke orang lain. Tidak penting sama sekali orang tahu siapa yang membantu, ya mendampingi AA. Yang penting tuh AA bisa kenal ke Allah, bisa takut ke Allah, bisa dekat dengan Allah, itu sudah cukup. Makanya sampai sekarang saya pegang janji ini, tidak berani menyebut nama guru. Dan beliau merasa, ya apa perlunya? Tidak juga selfie, oh mau boro-boro selfie. Yang selfie mah ya biasa-biasa saja kita-kita ya. Yang ketemu sebentar terus selfie. Dan pas selfie-nya juga megangnya begini ke saya tema. Seperti ke adik gitu. Ya gak apa-apalah, pasrah aja. Tapi beliau-beliau ini tidak merasa penting untuk diketahui orang. Luar biasa nih. Ini guru saya Pak, ini muridnya yang cerita. Kalau Ramadan, mujahadahnya tuh pergi ke kampung yang sederhana. Naik kereta yang barengan dengan kandang ayam, begitu yang sederhana. Sampai di sana itikaf dan pekerjaannya ngegosek-gosek, ngebersihin, begitu. Ini saya dengar dari muridnya, bagaimana beliau mujahadah untuk menekan tidak merasa saya. Tapi semuanya adalah asal Allah nerima aja udah cukup. Siap nih hadirin latihan begitu? Ya diperlebar. Silakan sekarang mulai aset persiapan Ramadan dibuka ya. Kalau kira-kira ada kelompok orang yang bekal memuji mah dah les aja. Kata saya itu mulai dikurangi kalau itu bisa membuat ujub diri kita. Betul? Apa yang kira-kira potensi membuat kita naik hati kita udah jauhi saja. Tapi kalau mau tawadu juga tidak boleh tawadu acting karena ada juga yang ketawaduan. Merendah-rendah diri demi mengangkat diri. Ah, saya sih orang yang fakir ilmu. Saya tidak tahu apa-apa. Saya bodoh. Tapi di balik itu hatinya nagih. Oh, ini nih berilmu tinggi tawadu. Jadi acting juga. Atau kesana sini maaf ya, maaf. Tapi berharap ada yang milem pada waktu dia begitu. Lagi ngerapihin sendal. Padahal ini hal yang sangat umum. Tapi karena dia tawadunya palsu, dia sangat berharap lagi ngerapihin sendal tuh dilihat orang, dipotret, dimasukin Instagram. Ah, ini repot. Ini buruk ini. Atau naik ojek ke kantor, ingin dilihat sebagai atasan tawadu, muter ojek tuh terus di kantor sampai karyawan lihat. Sebelum ada yang nongol, dia belum berhenti. Ada yang terkabur dengan ketawaduan. Ada yang nganter anak ke sekolah. Tapi harus diketahui orang lain. Dengan anak mah gak ngobrol. Potret, ya. Potret. Maaf. Biasalah sebagai orang tua. Harus. Padahal gak usah diumumkan. Ya. Nah itu sebetulnya bagian dari kecintaan terhadap ingin dinilai makhluk. Sekarang kalau orang muji kita terus jadi gimana kan? Halo? Coba, ibu awet muda jadi awet? Enggak. Hah? Enggak ada apa-apanya. Saudara nyicil membeli sesuatu. Terus dipuji, apa dia nyumbang cicilannya? Tidak, tetap yang nyelek tuh kita. Ada mobil di pinggir jalan yang bagus. Kemudian kita dipotret dengan mobil orang. Sedang yang punya mobilnya ada di dalam. Lalu jendela dibuka. Kan gak enak. Apalagi pakai megang pintunya gitu ya. ini apa gitu kan? Ini apa? Dunia medsos sekarang itu benar-benar bisa merusak tuh mujahadah untuk cukup Allah tahu. Hampir segala-galanya pengen diketahui orang. Benar? Mudah-mudahan Ramadan ini, selfie ini diganti dengan siapa ya? Nah, selfie gantilah ya, dengan mukhlisin. Ya. Hah? Halo? Siap tidak nih mujahadahnya? Coba Instagram. Ada yang lihat? Saya nggak boleh cerita Instagram saya. Mulai menghilang kan? Gambar-gambarnya yang ada mah alam, potret orang ya, kecuali yang udah keburu dicetak di YouTube-nya ada gambarnya. Tapi selebihnya suka tanya, apa sih perlunya orang tahu gitu. Saya mohon maaf kalau cerita kuda ya, boleh? Allah kan maha tahu sekali isi hati. Hampir setiap kali mau ada atraksi berkuda, gagal aja. Dulu pertama kali mau atraksi berkuda demo, hujan, jadi tidak ada yang nonton. Dan kudanya juga nggak mau. Giliran mau di pesantren, pesantri, mogok kudanya, nggak mau jalan. Didorong nggak mau, kata anak tuh, bapak, periksa hati bapak. Ais gede itu kan ceramah bapak. Saya mikir, iya ujung. Ada merasa bangga, padahal yang gagah kudanya. Iya, kan orang gagah berkuda itu tergantung ukuran kuda. Sekarang coba pakai kuda kacang, kuda kecil, kita dianggap zolim malah. Sesudah istighfar baru mau. Giliran di Bintaro mau apa pembukaan diminta latihan di sana jatuh ya, lagi latihan enggak, giliran banyak yang nonton nyungsep hadirnya. Ini Allah yang ngatur. Terakhir kemarin tuh saya udah dapat pelajaran, gak akan ikut demo-demo lagi. Tidak akan ikut, pokoknya bagian santri aja. Kemarin ada pameran alutsista, apa alat utama persenjataan di pesantren, panser segala alat-alat tuh ada pameran. Jadi orang nyangka, wah ini persenjataan pesantren, ya iya punya tentara. Ah pengen juga mengeluarkan bala tentara naik kuda. Itu benar-benar ujian Allah. Ketika mendekati tentara-tentara itu, kudanya berhenti. Ketika dipaksa berdiri, atuh jatuh lagi. Ya Allah, maha suci Allah yang gak bisa bohong itu. Kita bisa mengatakan, oh ini dakwah. Ah, enggak lah, istaftiqol bak. Saya syukur dan Allah juga milih lagi tempat jatuhnya tuh ya. Kan ada beton, ada batu, ada aspal. Hei, kuda tuh jatuhnya tuh di tempat rumput yang tebal. Jadi enak lah ya. Ya Allah, terima kasih. Hadirin, saya mohon maaf ya cerita-cerita seperti ini. Karena kadang-kadang kita sudah diingatkan oleh Allah di lintasan hati. Tapi selalu banyak alasan. Nah kita mudah-mudahan Ramadan ini peka gitu. Perlu enggak saya melakukan ini dilihat orang? Apa sih perlunya? Pengen dikagumi orang. Terus kalau orang kagum terus gimana? Paling gitu kan? Yang sakit pinggang tetap kita. Nah mudah-mudahan. Astagfirullah. Boleh cerita satu lagi ini? Saya suka malu ke Allah, tapi ya Allah tuh maha baik gitu ya. Kemarin hari Jumat kumpul santri-santri karya sedang olahraga memanah. Pas diminta sambutan, para santri karya itu adalah para santri yang bekerja di pesantren. Udah gak enak hati nih, ayo mana? Bismillah. Rasanya mah udah bagus bidikan tuh, ya. Dan biasanya kalau nggak ada orang bagus. Kemarin mah, teng ke kanan. Nah, ini contoh ke kanan. Saya malu ya Allah. Teng ke atas, ya ini contoh ke atas. Astagfirullah ya Allah, kenapa jadi nggak kena-kena begini. Teng, cep ke bawah. Nah, ini contoh ke bawah. Kapan ke tengahnya? Tenang, aduh ya. Sesudah istighfar, Maha Suci Allah itu, saya itu udah pasrah, ah ya Allah, ya mama kena, gak apa-apa bagian contoh jelek aja hari ini. Allah ya, menguasai segala kejadian, itu pas di tengah-tengah, wah subhanallah, langsung saya pergi hadirin. Kalau diulang pasti gak kena lagi. Sambil gosong, sok atal oleh Allah dikasih tengah-tengah ya. Tapi benar-benar itu mah pekerjaan Allah. Dan kita nebeng ya. Alhamdulillah seperti itulah. Dalam hati tema. Nah hadirin sekalian. Saya ngukur ketika ke pinggir dengan ke tengah. Mana yang paling dekat ke ujung. Ketika tidak kena atau ketika kena. Kena. Jadi kadang-kadang. Baguslah gagal tuh ya, kalau itu akan tidak jadi ujub. Mau adzan udah latihan merdu, pas adzan udah baguslah, daripada adzan merdu dipuji-puji dikagum-kagum lewat ke Allahnya nggak ada. Mulut nyebut Allahu Akbar, mulut menyebut asyhadu alla ilaha illallah, tapi hati nggak ada Allah. Mungkin ini enggak begitu disukai ya bagi yang senang dipuji orang, yang namanya gagal, jelek. Tapi kalau kita mau ngejaga hati, boleh jadi ini yang lebih aman. Halo, kira-kira agak terbayang tidak mujahadahnya nih Ramadan ini? Belajar untuk berpuas-puas hanya dengan penilaian Allah. Enggak apa-apa. Jelek dalam penilaian orang sepanjang bukan kemaksiatan, asal selamat dalam pandangan Allah. Kalau kita lihat bagaimana para ulama menyembunyikan ya kebaikan. Bagi yang sudah terlanjur suka dipuji, dikagumi karena punya pangkat, jabatan, penampilan, kan kita maunya pamer aja kalau kita punya kelebihan tuh. Punya kelebihan bahasa Inggris, ujuk, caos aja bahasa, how are you, fine. Kalau kita punya kemampuan, suaranya merdu, lagi ceramah tuh kadang keluar aja itu suara. Bukan untuk ngajak orang ingat ke Allah, ini suara saya merdu. Apa aja dipamer-pamerkan. Nah, kita coba Ramadan ini kita tutup semua itu, ya. Dimana kita ingin sibuk dengan penilaian orang dan kita berpuas-puas hanya dengan penilaian Allah. Perbanyak amal rahasia. Beli-beli, kasihin tanpa harus ketahuan kita. Hadiah-hadiah tuh kalau bisa mah dikirimnya sebelum lebaran. Ini awal Ramadan nih. Sarung kalau dikirim lebaran, udah selesai itu Ramadannya. Kapan makainya? Mending dari sekarang. Beli sarung, bagikan, dipakai tarawih. Beli Quran dari sekarang, bagikan. Loh, nanti lebaran gimana dong, ah? Beli lagi. Oh, berat dong. Rencana aja udah pelit kita. Dan kalau mau bagi-bagi itu, gak usah kebanyakan mikir. Kebanyakan mikir, judulnya kikir. Ada ibu-ibu kemarin membuka-buka lemari. Itu mah gagal lagi. Ini rendahnya paling top. Ini warnanya udah gak ada lagi. Yang ini ada kenangan. Gak jadi. Udah gak usah mikir gitu. Wow. Mana yang kira-kira bikin orang bahagia? Ambil. Pakai ini dia bahagia. Ambil. Ini pasti seneng. Ambil. Udah gitu langsung dia belanja lagi yang baru ya. Ya lumayan, tapi hadirin sudah berani mengeluarkan yang terbaik untuk orang lain. Ayo siap tidak nih? Ramadan ini banyak amal rahasia. Tidak usah orang tahu. Ya, mungkin ini salah satu hikmah penting di bulan Ramadan dengan amal Ramadan 2. Apa yang paling penting selama di bulan Ramadan? Masih ingat teori kemarin? Mendengar ini paling tinggi dua tingkatannya. Satu, tahu. Itu namanya mendengar. Yang kedua, paham. Itu kalau mendengarkan. Tapi nggak jadi apa-apa. Kecuali sepulang dari sini memasuki wilayah yang ketiga, yaitu riyadhah, latihan, mujahadah dengan sungguh-sungguh. Seperti teori berenang, begini nih. Bagus. Gak masuk ke air, gak ada cerita jago berenang, ya kan? Mau apa gini-ginian di pinggir kolam? Sehebat teori, kuncinya adalah kalau bahasa Sunda, jongkokin. Itu kunci dia jago berenang. Nanti dari gaya dada, tahap awal, mungkin jadi gaya batu, kerba-kerba. Teori bagus, gaya kupu-kupu, tapi jadinya gaya anjing. Ya. Nggak apa-apa, minum, perih. Itu namanya cost of, bahasa Inggris nih. Dan tidak tahu lagi terusannya hadirin. Cost of learning gitu. Makin kuat dia mau mengulang-ulang mujahadah bisa. Dan Allah itu sangat menyaksikan mujahadah hambanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah, Allah pasti lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Jadi kekuatan itu pada kesungguhan. Kesuksesan itu milik Allah. Kita bagian sungguh-sungguh, Allah yang bagian menuntun. Kita bikin landasan biasa dari tanah yang mendarat capung. Kita pakai batu yang lebih tebal. Yang mendarat CN235, pakai beton yang bagus, yang mendarat bisa jadi Airbus atau yang lebih besar. Kita mendekat sejengkal, Allah sedepa. Kita sedepa, Allah sehasta. Kita berjalan ke arah Allah, Allah seakan berlari meraih kita. Makanya jangan risau tentang pertolongan Allah. Risaulah, enggak sungguh-sungguh. Ini Ramadan harus ada target selain saum perut, saum mulut. Kenapa ya Ramadan kok mulutnya bau? Ya, bau aja begitu ya. Mungkin mekanisme supaya enggak banyak bicara. Tapi kan harum kesturi. Ya, nanti di akhirat itu di sisi Allah. Di dunia, gosok gigi, bersiwak. Tapi lebih penting lagi sesudah saum perut, saum mulut. Karena penghuni neraka itu dua ya. Rasulullah kan mengisyaratkan barang siapa yang bisa menjamin bagiku apa yang ada di antara dua rahangnya dan dua pahanya, surga. Sebagian besar menjadi penghuni neraka itu karena lidahnya. Dah, Ramadan target seminimal mungkin bicara falyakul khairan. Ayo, kalau gak ada target, gak ada progres. Pemanah itu harus pakai target. Gak ada target, tetangga ngejerit, hadirin. Ya, ngerti? Coba. Lihat efeknya. Ada target juga, harus fokus ke target. Target di sana, ini yang cowok, ya. Dan tidak sekaligus itu, walaupun dari mata dipanteng-panteng, harus mau narik. Ini kalau 50 kali narik sehari, tanpa peregangan dan pelemasan, besok gak bisa buka baju nih. Begini, itu cost of success. Terus aja, belum lagi anak panah bengkok, ini pun, ini merah kejepet, ini jadi kapalan. Emang begitu, hanya untuk jago memanah, untuk jago berkuda, apalagi ya belum jatuh dari kudanya, belum lagi kesepak, belum pinggang ini, wah segala. Tapi kalau udah dapat, nikmatnya beda. Kalau sudah senang memanah, nikmatnya beda, hadirin. Oh enak, lihat ada legit di sini. Enggak bisa sekaligus, sama apalagi mengendalikan hati, ya mengendalikan mata, mengendalikan mulut, enggak pakai target, enggak pakai fokus ke target, enggak pakai mujahadah, enggak ada cerita diri kita berubah. Ayo, ini beda-beda kan? Saya baru kehilangan handphone. Kemarin naik motor sudah manasik, mau ada yang latihan berkuda ke sana. Ada 120 pelajar dari sekolah mana gitu. Jatuh handphone. Angkaning iPhone 6S 124 giga. Tapi tenang. Satu itu pemberian, ya. Yang kedua, sesudah handphone itu jatuh, rasanya tenang hidup ini. Enggak ada yang nelpon, enggak ada WA, hadirin. Benar, hadirin. Asal lebih tenang nih enggak ada handphone. Kalau kasih tahu handphonenya enggak ada. Jadi sini saja kalau mau ngontak. Asal lebih nyaman gitu enggak ada handphone. Tapi pusing ya. Harus nanya sana, nanya sini. Tapi ini pasti enggak kebetulan ini. Biasanya sudah tertib nyimpen handphone. Tapi kenapa pakai jatuh ini pasti ada rahasia Allah. Mungkin terlalu banyak kesia-siaan membuka handphone. Mungkin handphone itu yang harusnya dibuka 5 menit selesai. Tapi ini, oh ini ramai dibuka lagi. Ini buka, lihat intraku itu. Hilang 1 jam kan. Kalau ngaji mah. Atau lagi ngaji, masuk yang lain. Baca lagi. Ngajinya putus, itu yang bersambung. Saya lagi mikir gitu. Ini pasti baik nih hilang handphone. Pasti ada rencana Allah dibalik semua ini. Jangan-jangan Ramadan ini, saya harus punya target khusus bersikap dengan lebih disiplin kepada handphone. Jangan sampai kita edik lihat handphone tuh, benar? Mau sholat aja komat balap dengan kon komat sholat. Coba itu. Dan selesai sholat tuh assalamualaikum. Yang biasa begini sekarang jadi begini. Subhanallah walhamdulillah. Halo. Hati-hati. Lihat di Instagram kemarin. Ada anjing diikat ke tiang, di sebelahnya ada seseorang lagi duduk begini, colokan diikat ke steker. Mirip tuh, anjing diikat ke tiang, dia diikat ke colok. Sekarang ada power bank ya. Hadirin sekalian, periksa selama Ramadan ini punya target sampai sejauh mana waktu saya diambil oleh medsos, WA, BBM, Facebook, dan sebagainya. Haruskah ini? Benarkah harus dipantang siang dan malam? Haruskah dijawab seketika? Urgenkah semuanya? Sampai kita mengabaikan waktu belajar, waktu ngaji, waktu ketemu orang tua. Masa ketemu orang tua gini terus? Dengan anak di samping Nina Bobo. Terus saja tidur, nah. Kamu nih gimana sih? Udah 3 kali ibu nyanyi Nina Bobo, kok gak tidur-tidur? Fokus, bu. Gagal fokus. Saya kan Asep, masa sebut Nina Bobo? Tahu Rasulullah SAW? Jikalau setiap orang jumpa dengan Rasul, ketika pulang pikirannya sama. Saya adalah orang yang paling disukai Rasul. Hampir setiap orang berpikir sama. Karena Rasul kalau jumpa dengan orang, fokus pikirannya, raut muka, hatinya, tutur kata, fisiknya. Jadi pertemuan beberapa menit, karena fokus seperti kaca pembesar, fokus membakar tuh. Kita udah susah fokus, giliran fokus, salah fokus. Ya kan sholat gitu. Udah susah ingat ke Allah, giliran ingat selain Allah. Ayo ah Ramadan, identifikasi target-target apa untuk target mujahadah. Saya baru mendapatkan buku kemarin dari Profesor Doktor PhD itu apa sih? S2 ya? S3? Salah deh, gak apa-apalah hadir. Profesor Kobayashi yang beliau meneliti ini teh efek dari antri 1,5 jam bayar itu hadirin. Tapi saya baca gitu, udah pasti gak kebetulan menemukan ini. Jadi beliau menemukan, oh saya senang sekali baca buku ini karena membuktikan sunnah Nabi itu benar-benar bisa dibuktikan secara ilmiah. Tentang senyum, wajah cerah, latadob. Jadi manusia ini, karena saya baru baca buku jadi belum begitu dipraktekkan. Harusnya lebih sehat kalau udah praktek. Jadi manusia ini sehatnya itu tergantung dari keseimbangan saraf otonom. Hati-hati rada ilmiah ya. Jadi ada saraf. Ini mah hasil baca hadirin. Bukan ingin kelihatan pintar, tapi kata tulisannya begitu. Ada motorik, ada otonom. Ya. Angkat. Nah, ini saraf yang bisa saya suruh. Tapi jantung berdegup, ini bernafas, mata berkedip, gerak peristaltik usus itu namanya saraf otonom. Yang kalau kita tidur kita udah enggak nyuruh apa-apa, itu yang kerja otonom. Termasuk kentut itu 16 kali. Kenapa ada yang keras, ada yang pelan? Itu tergantung vibrasi ya. Tingkat serius hadirin. Ini ilmiah tekanan ya. Allah, saya pikir atuh ya Allah enggak usah kita pakai kentut segala. Cantik-cantik, peledek, aduh kan bisa hilang tuh kecantikan beberapa detik ya. Presiden gagah-gagah bau kentut kan. Tapi begitulah cara Allah supaya kita enggak jadi ujub mungkin ya. Nah hadirin, ternyata jadi saraf otonom tuh ada dua jenis, simpatik dan parasimpatik. Ini maaf saya jelaskan ini karena Ramadan ini kesempatan emas. Jadi kenapa Rasulullah sangat sehat? Syariatnya adalah peredaran darah beliau sangat bagus. Sehingga, dan butir-butir darahnya sangat bagus. Sehingga makanan yang sedikit itu, tidak banyak, itu gizinya ditangkap nutrisinya oleh darah. Cara bernafas Rasul juga bagus dan diedarkan ke seluruh tubuh sehingga setiap sel itu sehat. Kenapa ini peredaran darah begitu bagus? Ini tuh ditentukan oleh saraf otonom ini. Nah, simpatik dan parasimpatik itu seperti gas dan rem. Kalau lagi siang, simpatik dominan. Kalau malam, parasimpatik. Nah, ini dua-duanya harus bagus. Nah, seorang pemarah yang mudah tersinggung, yang begini, emosional, cepat jengkel, itu yang kerja gas terus. Bisa dibayangkan, boros bensin, nabrak sana, nabrak sini. Sedangkan parasimpatik ini, kalau dia dominan, dia akan lebih tenang. Yang penting dua-duanya berfungsi maksimal. Nah hadirin, ternyata kalau orang senyum, enak tidak? Saya sembunyikanlah senyum saya. Apa kabar? Senyum tidak nih saya? Senyum tidak? Bagaimana sekarang? Apakah saya sedang tersenyum? Saudara bisa merasakan, ya. Orang saja merasakan enaknya. Apalagi tubuh ini. Jadi orang yang sering senyum, itu marah tuh bisa reda. Karena parasimpatiknya menjadi bagus, menjadi optimum. Dan kalau itu bagus, peredaran darah bagus. Kalau peredaran bagus, maka nutrisi-nutrisi semua sel itu bagus. Jadi bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah hadirin sekalian, makanya para pemarah itu kan berarti saraf simpatiknya menjadi dominan, kerja keras, dan itu menyebabkan darah itu jadi kotor. Serta si darahnya itu menjadi tidak berkualitas. Jadi ngambil nutrisinya dikit, ngambil oksigennya dikit, disebarkan ke seluruh tubuh sedikit. Jangan, pusing, itu kekurangan oksigen. Wah ini saya baca ini Maha Suci Allah yang menciptakan semua ilmu untuk membuktikan diantaranya kebenaran bahwa dalam sunnah itu ada keberkahan. Jadi orang yang senyum, senang mempersilahkan. Silakan ibu duluan, bapak, ibu-ibu silakan es krim, anggur, stroberinya dibagikan, termasuk buah ceri. Untuk bapak khusus silakan segera dilunasi ya cicilan-cicilan. Ini lebih enak kan? Kata-kata maaf, tolong, permisi itu kan ketawaduan. Itu yang membuat saraf parasimpatiknya menjadi maksimal. Dan itu yang bikin kalem, tenang. Rasulullah tuh begitu. Jadi tubuhnya tuh sangat prima. Hanya dua kali sakit dalam hidup. Bukan karena banyaknya suplemen. Bukan karena banyaknya ya tambahan-tambahan obat. Tetapi karena keseimbangan hormon, sistem saraf otonomnya. Buah dari akhlakul karimah. Nah mumpung Ramadan ya. Kita bisa sehat nih. Jadi walaupun diobati itu yang diabetes itu ya, makan obat diabetes itu sebetulnya hanya menghilangkan sedikit. Maaf, maaf ini rada-rada sensitif. Sembelit. Saudara tahu sembelit yang susah setor? Itu kan penyebabnya gerak peristaltik khususnya menjadi terhambat. Kenapa ini terhambat? Karena aliran darahnya di sana. Karena terpengaruh oleh sistem saraf otonom yang tidak menggerakkan si peristaltik ini. Kalau ternyata dia, kalau ada yang di sini sembelit, kata profesor itu cobalah minum yogurt atau apa, Yakult atau Biotera, bakteri baik. Nah kalau ini pencernaan membaik, lalu nafasnya juga baik, sistem si saraf otonomnya membaik, peredaran baik, itu bukan hanya ini yang beres, tapi tubuh juga makin sehat. Ayo hadirin, sing kalem ya, jangan suka gerasa gerusu. Baru juga baca buku ini tadi terbukti ujian, tetapi gagal tadi rada jengkel ya. Jadi sudah jauh-jauh dari Bandung mau ketemu dengan Syekh Ali menikah, saudaranya menikah. Jauh pemandunya dengan yang membaca panduannya beda. Suruh belok di sana, ini belok di sini. Aduh, legit hadirinnya. Jadi muter macet lagi. Alhamdulillah. Tidak semudah teori hasilnya. Ya. Jengkel mah ada, tapi ingat gak boleh jengkel. Ini tidak akan menyehatkan badan, tidak menyehatkan iman. Nah, nanti Ramadan, coba baca keutamaan-keutamaan amalan sunnah dan jadikan target riado. Setuju? Halo? Bagi yang pemarah, target selesai Ramadan, tak ada lagi marah di antara kita. Yang jatuh cinta, dilanda asmara, cemburu membiru, tidak ada lagi cemburu-cemburuan. Target, no. Bagaimana caranya? Habis mau apa cemburu? Dengan cemburu, pikiran jadi tenang, jadi kacau? Kacau. Hati jadi tentram, jadi galau? Tidur jadi nyenyak, jadi susah? Dengan segitu banyak pengorbanan, urusan jadi beres atau nambah? Tidak. Saya tidak mau lagi jadi pecemburu. Ada rasa cemburu, pasti. Tapi tidak diperbudak cemburu. Bagaimana caranya? Tiap ingat yang dicemburuin, sholat. Wasta'inu bisabri wassalat. Ingat sholat. Ingat, bungkus, serahkan ke Allah. Dulu saya diajarin Wahwer Afandi begitu. Ingat itu, bungkus. Ya Allah. Ingat yang dikasih sebelum, bungkus. Suami menjengkelkan, bungkus. Serahkan. Titip ya Allah. Ini suami saya. Engkau tahu suami saya kurang ibadahnya. Kurang imannya. Kurang ilmunya. Terutama kurang ajar ya Allah. Titip ya Allah. Tolong ganti akhlaknya. Kenapa begitu? Saya kan belum selesai. Ganti akhlaknya ya Allah. Kalau perlu dengan orangnya ya tergejah. Terserah kebijakanmu. Ah, jelek. Hadirin sekalian. Ayo. Buat target-target. Siap. Tanpa target gak ada progres. Nah yang ke berapa? Ketiga, penutup. Karena bulan Ramadan adalah bulan melimpahnya pahala, dan amal itu menjadi besar ketika amal itu kita anggap kecil. Mari kita memperbanyak amal dan langsung pikun. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Jadi sekarang kayak pakai radar Ramadan itu. Karena Rasulullah SAW juga di bulan Ramadan itu seperti angin sedekahnya. Pokoknya sekarang pakai radar, di mana ada ladang amal, langsung terkam dan lupakan. Nanti begitu banyak Allah ciptakan ladang-ladang amal. Mau ke toilet, tiba-tiba di belakang. Tengok, kenapa kan? Enggak. Dari nadanya aja nada tertekan. Pas pintu kebuka, akan silakan duluan. Enggak, di belakang. Saya masih 60%. Akang sudah 98. Tahu dari mana? Ya kan sudah tercium, Kang. Silakan. Oh. Lagi makan, buka, misalkan bakso. Di sana ada satu keluarga. Takdirnya kita melihat. Satu piring, ibu, bapak, anak. Oh, udah. Pesen dua piring lagi. Bayarkan diam-diam. Lihat ada anak rebutan tetangga, apel dibagi-bagi. Karena berenam jadi satu slice. Beli 2 kilo, sekilo, kirimkan. Puaskan orang bahagia dan sembunyikan diri kita. Di rumah tiba-tiba banyak burung gereja, siapkan air minumnya. Gak ada yang tahu pada minum di sana. Allah tahu tidak? Terus. Apa aja keluarkan semua aset kita. Ilmu, tenaga, pikiran, waktu, doa, jangan kikir, tembak doa sebanyak-banyaknya. Lintas di TV, ada Jokowi, keluarkan doa. Ya Allah, beri hidayah taufik Pak Jokowi, supaya makin dekat denganmu, makin takut padamu. Bimbing ya Allah, supaya jadi presiden yang benar-benar bisa mimpin dengan benar. Itu lebih baik lah. Gak usah diomong, udah barusan dari saya doain. Terus diposting doa khusus. Apa aja, lihat penyanyi dangdut muter dengan gaya gasing. Ya, kelihatan sebentar langsung doa ya Allah. Beri hidayah, taufik. Ya siapa tahu pulang dari sana, dia muntah pusing jadi ingat Allah. Tobat ya gak? Jangan anggap remeh hadirin. Berapa banyak artis yang dulunya terbatas pakaian, sekarang jadi dakwah hijab, benar? Mungkin itu bagian dari doa penonton. Kalau gitu dia nonton dong. Ya gak sengaja lah. Atau sebenarnya astagfirullah ya Allah. Ya seneng ya doa kombinasi. Mungkin dia melihat naik angkot, naik bis, di sana ada preman, pangrok. Kenapa kita nggak doakan aja? Ya Allah, itu anak-anak teh pasti ibunya mah udah hamil, membesarkan, ingin punya anak yang soleh. Berikan taufikmu ya Rabb, wahai yang membulak balik hati. Apa ruginya kita doa begitu? Benar? Tebarkan terus kebaikan, karena Ramadan itu bukan bulannya yang mulia saja, tapi hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik itu beda dengan waktu yang lain. Isi dengan kebaikan. Nah, kalau sedang tidak banyak kebaikan, maka isilah dengan zikrullah ta'ala. Semua niat kebaikan itu zikir. Tapi kalau fisik kita sedang tidak aktif, tenaga sedang tidak aktif, maka zikir yang paling ringan tapi paling disukai Allah. Lisan ini selalu menyebut nama Allah. Jangan biarkan detik-detik penuh berkah berlalu begitu saja. Hadirin, saya mohon maaf. Itu yang dapat disampaikan. Bermujahadah untuk memiliki banyak amal rahasia. Bermujahadah untuk memperbaiki penyakit-penyakit hati kita. Dan bermujahadah untuk sebanyak-banyaknya beramal. Jangan anggap remeh. Wama ya'mal mitzkola darotin khaira yaro. Wama ya'mal mitzkola darotin syarra yaro. Alhamdulillah. Kita sedekah. Silakan hadirin. Oh, kita alhamdulillah App Store apa aplikasi itu dengan izin Allah banyak yang sudah download yang di Android. Saudara sudah download belum? Download ya, kita sempurnakan terus di balik keterbatasan ini. Mudah-mudahan nanti bisa semakin manfaat. Sudah 2 juta page view-nya, sudah hampir 2,2 juta dalam 2 bulan lebih ini. Ya Allah lah yang menggerakkan, tapi yang penting manfaat. Tolong sebarkan ya, kalau ada manfaatnya. Yang kedua, kalau kita mau umroh itikaf, tahu artinya umroh itikaf? Yang murah meriah ya, sehingga tidak kita nyewanya hotel yang sederhana tapi lebih lama di masjidnya, maksudnya disesuaikan dengan wajah kita lah ya, yang lebih baik banyak di masjid. Itu bulan Januari, ketika low season, harga pesawat lebih murah, hotel-hotel murah. Siap-siap saja nabung kalau mau kita satu pesawat itikaf di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Berminat hadirin? Niat gak usah bayar hadirin, jangan sampai niat aja pelit ya. Dari mana uangnya? Dari Allah. Kalau Allah mau ngundang mah udah gak usah banyak ini, pasti ada jalannya. Sebagian besar yang berangkat umroh dan haji itu tidak bayar sendiri. Faktanya begitu. Ada yang dibayarkan suaminya, ada yang dibayarkan istrinya, dibayarkan orang tua, dibayarkan mertua, ada yang dibayarkan anak, ada yang dibayarkan bos. Bosnya sih belum pernah ke sana, tapi dia berangkat. Ada yang menggantikan yang gak jadi berangkat. Terlalu banyak cara yang tidak terpikirkan oleh kita. Min haitsu la yahtasib. Makanya ada tuh yang bosnya udah daftar, jatuh sehingga harus dipapah. Akhirnya temennya itu pembantunya ikut mapah, daftar juga. Nggak usah ngarep-ngarep orang lain jatuh ya. Terserah Allah sajalah caranya. Niat ya, karena haji sekarang antriannya sangat panjang. Mudah-mudahan haji kecil umroh ini bisa membuat kita semakin menikmati jamuan Allah. Amin. Silakan bagi yang akan bersedekah sambil kita membaca ayat-ayat Qur'annya. Padahal. Hadirin, semoga sedekah ini benar-benar menjadi jalan hati kita semakin yakin ke Allah. Dan sebagai makin nikmat mengabdi ke Allah serta manfaat bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Ada? Apa? Fatihah. sambil kita baca Quran. Mari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat kursi sama-sama. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Wa asiru qawlakum awizharubih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau jaharkan kata-katamu, sesungguhnya Allah tahu apapun yang tersembunyi di dalam hati. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Sekira hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Hadirin, Allah maha menyimak, maha dekat, maha mendengar. Sami'an qariban wa huwa ma'akum. Allah maha mendengar, Allah maha dekat, Allah bersama kita. Allah tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan maksiat yang sembunyi-sembunyi, maksiat yang terang-terangan. Allah tahu dosa yang tidak sengaja. Allah juga tahu dosa yang sengaja kita lakukan. Allah menyaksikan dosa yang berulang-ulang, maksiat yang berulang-ulang. Tapi Allah masih menutup-nutupi kebusukan kita, sehingga orang-orang lain masih menghargai kita. Bahkan orang yang terdekat pun tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Allah tahu maksiat di balik lirikan mata. Allah tahu maksiat pikiran kita. Tidak ada yang tersembunyi. Dan Allah masih memberi kesempatan kita bisa bertobat. Maha suci Allah, nikmat mana lagi akan didustakan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Irhamna ya Rabb, ya Karim, ya Salam. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi zakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni selama ini kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Bahkan dalam sholat pun kau tahu kami jarang sekali khusyuk. Ya Allah, ampuni kami lebih sibuk mencari pujian makhluk-Mu, bukan mencari keridhaan-Mu. Ya Allah, ampuni kami jarang bersyukur. Bahkan betapa banyak nikmat yang kau beri, kami gunakan untuk berbuat dosa. Betapa banyak karunia-Mu yang kami gunakan untuk melanggar perintah-Mu, untuk mengkhianati-Mu. Ya Rob, ampuni kami sering berburuk sangka pada-Mu, sering tidak ridho dengan takdir-Mu, sering kecewa dengan ketentuan-Mu, padahal pasti sempurna kebaikan dari-Mu. Ampuni kami jarang sabar, ya Allah. Ya Karim, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya hanya untuk-Mu. Jadikan hari-hari yang tersisa dari umur ini benar-benar hanya ada di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni ibu bapak kami. Engkaulah yang menakdirkan kami jadi anak-Mu. Bagaimanapun keadaannya, darah dagingnya dari tubuh ini, ampuni semua kezaliman. Ampuni kami belum bersungguh-sungguh membahagiakan, memuliakan. Ampuni keduanya, ya Allah. Sayangi ibu, sayangi bapak, ya Karim. Jadikan hari hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya. Ya Allah, jadikan keduanya ahli surga. Kami mohon jangan biarkan husnul khotimah lindungi dari fitnah kubur, lindungi dari fitnah jahanam. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan kami mengenal-Mu, yang menjadi jalan kami bisa mengenal agama-Mu. Sempurnakan balasannya, ya Allah. Golongkan kami menjadi murid yang tahu hikmah. Berkahi keluarga dan keturunannya, ya Allah. Ya Rob, ampuni keluarga kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami, ya Allah, keluarga yang penuh barokah, pendamping hidup yang membuat kami semakin mencintai dan merindukan. Titipkan kepada kami rumah tangga sakinah. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, soleha, hafiz, hafiz. Jadikan kami orang tua yang bisa jadi teladan. Ya Allah, ampuni sahabat-sahabat kami, sanak saudara kami, orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Engkau Maha tahu, sempurnakan balasannya. Ampuni juga saudara-saudara kami yang pernah kami sakiti, yang sengaja, yang tidak sengaja. Juga ampuni saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami. Golongkan kami menjadi hamba-Mu yang pemaaf, lapang dada. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya arhamar rahimin, kabulkan doa-doa kami ini ya Allah. Amin. Hadirin bagi yang masih ingin doa, doalah masing-masing. Amin. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah yang Maha Mendengar. Doa bisa menjadi jalan berubah. Mintalah kekuatan supaya bisa menghindari maksiat, agar tidak berulang-ulang berbuat dosa. Amin ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, amin ya Rabb. Ya Allah, kuatkan iman yang masih rapuh, teguhkan yang masih goyah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah. Ya Rabb, cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal, yang barokah. Wah ya Allah, jangan biarkan kami tersentuh harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Ya Allah, beri sembuh yang sedang sakit ya Syafi. Bayarkan yang dililit hutang. Berikan pekerjaan yang berkah. Undang ke Baitullah ya Allah. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah. Allahumma rizukna al-istiqamah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura. Wasa'yan masykur wa dhanban maghfur. Wa tijaratan lan tabur. Allahumma inna Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan kepada kami pemimpin yang benar tauhidnya, mulia akhlaknya, yang dapat membimbing kami ke jalan-Mu ya Allah. Kami berlindung kepada-Mu daripada pemimpin yang melupakan-Mu ya Allah, dan daripada pemimpin yang mengkhianati-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah hadirin, doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf dan selamat menikmati jamuan Allah bulan Ramadan. Bersungguh-sungguhlah karena kita belum tentu hidup di Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.